selalu bergetar kalau ingat kamu. Cinta kasih terasa makin berkah kalau ingat kamu. Sekarang aku terbuai rindu penuh kasmara, terpana-pana asmara karena kamu. Rindu penuh kasmara, terpana-pana asmara karena kamu. Aku gundah, aku resah, teringat di kau kekasih, bayangan seraut wajah begitu menawan hingga siang malam hanya. Selalu bergetar kalau ingat kamu. Cinta kasih terasa makin merekah kalau ingat kamu. Sekarang aku terbuai rindu penuh kasmara, terpana-pana asmara karena terpana-pana asmara karena kamu. Aku gundah, aku resah, teringat di kau kekasih, bayangan seraut wajah begitu.